Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertemuan yang lalu sudah kita baca hadis yang kedua, riwayat dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ada sebuah pasukan memerangi Ka'bah, maka ketika mereka sudah sampai di sebuah padang pasir yang luas dari bagian bumi, Allah tenggelamkan ke dalam bumi yang awal dan yang terakhir dari mereka. Ditenggelamkan semua oleh Allah ke dalam bumi. Aisyah berkata, aku bertanya oleh Rasulullah, bagaimana bisa ditenggelamkan yang pertama dan yang terakhir dari mereka, padahal di antara mereka atau di tengah-tengah mereka ada pasar-pasar mereka, artinya ada orang-orang yang tidak ikut berniat memerangi Ka'bah tapi niatannya untuk jual beli. Wa man laisa minhum, ada pula orang-orang yang bukan bagian dari mereka, pasukan yang memerangi Ka'bah. Qala yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kata Rasulullah, mereka tetap ditenggelamkan yang pertama dan yang terakhir dari mereka, kemudian mereka nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatan-niatan mereka. Muttafaqun 'alaihi wa hadza lafdzul Bukhari. Hadis ini disepakati kesahihannya, dan ini lafaz hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita ketika Allah mengadab kaum yang zalim. Di sini pasukan yang berniat memerangi Ka'bah, ingin menghancurkan Baitullah Ka'bah. Maka yang terdampak dari adab Allah tersebut bukan hanya yang zalim di antara mereka, tapi bisa jadi orang-orang yang saleh yang berada di antara mereka juga ikut terdampak adab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ada satu faedah bahwasanya kita diperingatkan bergaul dengan orang-orang zalim, dekat-dekat dengan orang yang zalim, ahlul ma'asi. Karena bila mana adab Allah Allah timpakan pada mereka, maka orang-orang yang saleh sekalipun, yang baik sekalipun, juga akan ikut terkena dampak dari adab Allah tersebut. Allah menyatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha shadidul iqab. Takutlah kalian akan satu fitnah yang tidak cuma menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja, dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah zat yang maha keras hukumannya. Di sini yang menjadi syahid, yang menjadi inti permasalahan adalah sabda Nabi wa yub'asuna 'ala niyyatihim. Di antara orang-orang yang ikut terkena dampak dari adab tadi, dari bala tadi, nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatan-niatan mereka masing-masing. Yang niatannya baik, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah, ampunan dari Allah. Yang niatannya jelek, maka dia juga akan mendapatkan balasan yang setimpal, adab Allah dan siksa Allah. Masing-masing orang itu sesuai dengan niatannya masing-masing. Hadis yang berikutnya, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idastumfirtum fangfiru, muttafaqun alaihi. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat dara islamin. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah, setelah terbukanya kota Makkah, setelah kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah memenangkan Makkah sehingga Makkah menjadi negeri Islam setelah tadinya dikuasai oleh kaum musyrikun. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Maka jika kalian diminta untuk berjihad atau untuk menolong saudara-saudara kalian yang dimusuhi oleh orang-orang kufar, oleh pemimpin kalian, oleh pemerintah kalian, maka berangkatlah. Muttafaqun alaih. Kata An-Nawawi rahimahullah, makna hadis ini enggak ada hijrah lagi dari Makkah ke negeri lain setelah peristiwa dibukanya kota Makkah. Karena apa? Makkah sudah menjadi negeri Islam. Maka enggak ada hijrah dari Makkah setelah dibukanya kota Makkah. Karena yang namanya hijrah itu meninggalkan negeri kekufuran, negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Nah, setelah Makkah menjadi negeri Islam, maka enggak ada hijrah dari Makkah ke tempat yang lainnya. Sehingga yang wajib bagi kaum muslimin untuk tinggal di negeri-negeri mereka. Dan bila mana suatu saat imam atau pemerintah mereka meminta mereka untuk berjihad, maka bagi rakyat harus memenuhi panggilan pemimpinnya atau pemerintahnya untuk berjihad memerangi orang-orang kufar. Hadis ini bukan artinya tidak ada hijrah setelah peristiwa Fathu Makkah secara umum, tidak. Namun tidak ada hijrah dari Makkah ke negeri yang lainnya. Adapun hijrah dalam arti umum meninggalkan negeri kufuran menuju pada negeri kaum muslimin, maka tetap berlaku sampai hari kiamat. Nah, Rasulullah menyatakan, la tanqati al-hijratu hatta tanqati at-taubatu wa la tanqati at-taubatu hatta takhrujas syamsu min maghribiha. Hijrah enggak akan terputus sampai taubat terputus. Taubat tidak akan terputus sampai matahari keluar dari arah barat, dari ufuk barat. Ketika Rasulullah berhasil menguasai Makkah, maka Makkah menjadi negeri kaum muslimin, sehingga enggak ada lagi hijrah dari Makkah. Dan sudah menjadi negerinya kaum muslimin. Nah, setelah 8 tahun Rasulullah alaihi salatu wasallam meninggalkan tanah kelahirannya Makkah, maka Rasulullah kembali dengan pasukannya dan membuka kota Makkah dan bisa mengalahkan kaum musyrikun, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah Makkah menjadi negeri kaum muslimin. Maka enggak ada lagi hijrah. Maka ini sebagai dalil bahwasanya Makkah enggak akan kembali menjadi negeri kufur. Makkah akan tetap menjadi negeri Islam sampai tegaknya kiamat. Sampai masa yang Allah kehendaki, sampai menjelang kiamat. Maka enggak ada lagi hijrah dari Makkah. Yang ada cuma jihad dan niat. Artinya yang ada adalah perintah untuk berjihad. Kalau pemerintah kota Makkah memerintahkan rakyat untuk keluar dari Makkah berperang, maka kewajiban bagi penduduknya untuk memenuhi seruan atau perintah pemerintahnya atau pemimpinnya untuk berjihad keluar dari negeri Makkah. Dan yang enggak mampu untuk keluar berjihad dari kota Makkah, maka masih ada niat yang baik untuk ikut berjihad di jalan Allah. Karena seseorang ada udur, enggak bisa ikut berjihad, kemudian dia punya niatan, maka dia pun akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatannya. Ini yang dimaukan dalam hadis ini. Sehingga hadis ini menjelaskan kepada kita, yang pertama mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi alaihi salatu wasalam, di mana beliau di sini menjelaskan bahwasanya Makkah akan menjadi negeri Islam yang tidak tergambarkan untuk hijrah dari sana sampai menjelang kiamat atau sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah, maka Makkah terus akan menjadi negeri Islam. Adapun menggapai kebaikan dengan sebab hijrah meninggalkan Makkah menuju negeri kaum muslimin seperti Madinah, itu sudah terputus dengan peristiwa Fathu Makkah. Akan tetapi kebaikan yang semacam itu masih bisa diraih dengan cara berjihad dan dengan cara masing-masing dari kaum muslimin memiliki niatan-niatan yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Ini makna dari hadis ini. orang yang karena ada udzur, alasan tertentu, sehingga dia tidak bisa menggapai satu amalan, maka mereka akan menggapai pahala dari niat amalan tersebut. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis tentang seorang yang fakir, dia dengan niat baiknya menyatakan, kalau saya punya harta seperti hartanya si fulan yang dia gunakan untuk bersedekah di jalan Allah, yang dia gunakan untuk menyambung silaturahmi, tentu aku akan beramal seperti amalan si fulan. Fahuwa biniyatihi fahuma fil ajri sawa. Maka dia dengan niatan dia yang baik semacam itu, maka keduanya dari sisi pahala itu sama, kata Rasulullah. Pahalanya sama. Yang satu bisa beramal karena punya kelapangan rezeki, dia mendapatkan pahala amal sedekahnya. Yang satu gak bisa beramal karena kefakirannya, tapi punya niatan, kalau dia punya harta seperti fulan yang dermawan, dia akan bersedekah, dia akan gunakan untuk menyambung silaturahmi, maka keduanya dalam hal pahala sama. Nah, sama. Hadis yang berikutnya, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa sarakukum fil ajri rawahu muslimun. Diriwayatkan dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah peperangan. Maka beliau bersabda, sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang tertinggal di sana. Tidaklah kalian menembus satu jalan, tidaklah kalian menyeberangi sebuah lembah, kecuali mereka itu bersama kalian. Habasahumul maradu, yang menahan mereka untuk tidak bisa keluar karena sakit yang mereka derita. Di dalam sebuah riwayat, kecuali sarakukum fil ajri, mereka akan berserikat bersama kalian dalam pahalanya. Sehingga orang-orang yang tertinggal di kota Madinah yang gak bisa ikut berperang bersama Rasulullah juga dapat pahala yang sama karena niatannya. Karena mereka memang enggak bisa ikut berangkat bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udru. Telah meriwayatkan Al-Bukhari dari hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka beliau bersabda, sesungguhnya ada beberapa kaum yang tertinggal dari kita di kota Madinah, tidak ikut perang Tabuk bersama kita, kata Rasulullah. Maka tidaklah kita melewati sebuah jalan, tidak pula menembus sebuah lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka itu bersama kita dalam pahala. Habassahumul udru, adanya udur yang menghalangi mereka untuk keluar bersama kita karena sakit. Maka disebutkan di sini, dalam hadis ini, Nabi alaihi salatu wasalam menghabarkan dari riwayat Anas bahwasanya di Madinah ada orang-orang yang tertinggal, enggak ikut hadir berperang bersama Rasulullah. Tidaklah mereka tertinggal karena sebab, kecuali karena sebab sakit dan karena ada udzur. Namun mereka ikut mendapatkan bagian pahala sebagaimana orang-orang yang keluar berperang bersama Rasulullah. Karena kata Rasulullah, tidaklah orang-orang yang berperang mereka melewati sebuah jalan, mereka melalui sebuah lembah, atau mereka melintasi asyik sebuah jalan lorong di antara dua gunung, kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Ini menjelaskan pada kita bahwasanya seorang itu dengan niatannya dia akan sampai bisa meraih pahala seperti orang yang beramal. Yang demikian itu jika ada udzur yang menghalangi dia untuk beramal, maka dia dengan niatannya akan bisa menggapai pahala seperti orang yang bisa mengamalkannya. Seseorang ketika berniat untuk melakukan amal soleh, kemudian dia tertahan oleh sebuah halangan, maka akan ditulis baginya pahala seperti apa yang telah dia niatkan. Juga sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, idza maradul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kalau seorang hamba itu sakit atau safar bepergian, maka akan dituliskan baginya pahala apa yang biasa dia amalkan ketika dia itu mukim, tidak sedang bepergian, dan ketika seperti dalam keadaan dia sehat. Orang ketika dia mukim, dia bisa melakukan sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat-sholat fardu, rutin dia. Ketika sehat, dia juga rutin mengamalkan sholat-sholat sunnah, sholat duha dan lain sebagainya. Ketika dia sakit, ketika dia bepergian, yang demikian itu tidak bisa dia lakukan. Kalau sebelum dia mendapatkan udzur biasa melakukan amal semacam itu, maka dia akan mendapatkan pahala amalan yang biasa diamalkan sebelum adanya udzur, sebelum adanya halangan. Maka orang yang mengangan-angankan satu kebaikan, dia benar-benar bersungguh-sungguh berambisi untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Kalau kebaikan itu merupakan kebiasaan dia yang dia lakukan sebelum ada udzur, maka di saat ada udzur dia akan tetap mendapatkan pahala semisal ketika dia ada kesanggupan untuk mengamalkannya. Contohnya tadi, kalau orang kebiasaannya sholat berjamaah di masjid, kemudian ada udur, dia sakit, atau dia tertidur, atau dia ada halangan tertentu, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang sholat bersama jamaah secara sempurna tanpa berkurang. Itu kalau sebelum ada udzur menjadi kebiasaannya. Adapun kalau hal itu bukan menjadi kebiasaan yang biasa diamalkan. Misalnya orang gak biasa bersedekah karena dia fakir memang. Kemudian dia melihat saudaranya yang kaya dermawan. Kemudian dengan niatannya dia berandai-andai untuk bisa menggapai kebaikan yang misal saudaranya. Kalau aku kaya seperti si Fulan, aku juga akan bersedekah seperti sedekahnya si Fulan. Maka akan ditulis baginya pahala niatnya saja, tanpa pahala amal. Pahala niatnya. Dalilnya, apa yang disebutkan dalam sebuah riwayat, orang-orang fakir dari kalangan para sahabat, mereka berkata, wahai Rasulullah, telah mengungguli kami ahli dusur, orang-orang kaya, dengan meraup pahala yang besar, kenikmatan yang kekal. Karena orang-orang kaya mengungguli mereka dengan sedekah, bisa memerdekakan budak, apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang fakir. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menasihatkan pada para sahabatnya, tidakkah aku habarkan pada kalian sesuatu, jika kalian mengamalkannya, kalian akan bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana orang yang mengungguli kalian. Dan kalian gak akan diungguli oleh seorang pun kecuali orang yang beramal semisal amalan kalian. Maka dinasihatkan oleh Rasulullah, hendaknya kalian bertasbih subhanallah, bertakbir Allahu Akbar, bertahmid tiap-tiap kali selesai sholat sebanyak 33 kali. Akhirnya diamalkan oleh orang-orang yang fakir dari kalangan para sahabat. Ketika amal itu diketahui oleh orang-orang yang kaya, mereka juga beramal semisal amal yang dilakukan oleh orang-orang fuqara. Maka datanglah orang-orang fakir tadi kepada Rasulullah, menyatakan, wahai Rasulullah, saudara-saudara kita dari kalangan orang-orang kaya juga mendengar apa yang engkau nasihat kepada kami. Mereka mengerjakan sebagaimana apa yang kami kerjakan. Selain punya keutamaan sedekah, juga keutamaan pahala zikir yang diajarkan oleh Rasulullah yang bisa mengungguli amal sedekahnya para sahabat yang kaya. Tapi ternyata para sahabat yang kaya juga mengamalkan amal yang dilakukan oleh orang-orang fakir tadi. Bertasbih, bertakbir, bertahmid 33 kali tiap-tiap selesai sholat fardu. Maka apa jawaban Nabi? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah anugerah Allah yang Allah anugerahkan pada siapa yang Allah kehendaki. Saya enggak perlu iri. Maka bagi mereka, seandainya mereka berniat, kalau saya seperti saudara saya yang kaya tadi yang bisa bersedekah, mereka bisa memerdekakan budak, tentu aku akan amalkan. Maka dia akan mendapatkan apa? Pahala niat amalnya. Ini keutamaan niat. Sehingga Hadis ini menjelaskan pada kita tentang keutamaan niat. Keutamaan niat ini perlu kita perhatikan, karena dengan kita bisa membenahi niat, itu dengan niat kita bisa menggapai pahala yang besar atas satu amalan yang kita mungkin belum diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Orang yang melihat saudaranya sudah bisa berhaji, berumrah, dia belum bisa, dia berniat kalau diberi kesempatan dia juga akan berusaha untuk mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan pahala niatan amal tersebut. Maka ini pentingnya niat. Wadifillah azani wa jazakumullah. Ini dulu yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua, agar kita berusaha untuk membenahi niatan kita, meluruskan niatan kita, agar benar-benar lillah, untuk Allah. Maka dengan niat tersebut, bismillah, kita akan menggapai keutamaan yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.